السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul di taman surga di majelis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat beliau dan Allah taala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Kita doakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi agar senantiasa diberikan afiat, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan beserta putra beliau Al-Habib Ali dan segenap para habaib, para asatidah, para kiai, para guru-guru, hadirin, hadirat. InsyaAllah dijadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat yang membuat kita makin takwa, makin istiqamah, makin dekat pada Allah, makin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada bahasan tadi oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab beliau berkenaan tentang hubbud dunia, cinta kepada dunia. Kita hidup di dunia. Yang dimaksud cinta kepada dunia yang tercela adalah dunia dalam makna artian kullu ma yulhika 'anillah wa yuqi'uka fi ma'siyatihi. Segala sesuatu yang membuat engkau lalai, lupa kepada Allah, lupa akan kewajibanmu, tugasmu kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan sunnah, akan adab, dan menjebloskan engkau di dalam kemaksiatan kepada Allah, maka itu adalah dunia yang tercela, yang hina. Segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita ninggalkan yang wajib, ninggalkan yang sunnah, ninggalkan akhlak dan adabnya Nabi Muhammad, atau menjebloskan kita di dalam kemaksiatan apapun, siapapun, maka itu adalah dunia yang hina, yang tercela, yang dimaksud. Di dalam hadis yang lain bahwasanya ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia mal'unah, makna la'nah di sini artinya matrudah an rahmatillah, terusir dari rahmat Allah. Segala sesuatu yang ada di dalamnya juga terusir dari rahmat Allah kecuali apabila di dalamnya zikir kepada Allah atau hal-hal yang mensupport kegiatan zikir kepada Allah taala seperti ilmu, seperti sunnah, seperti adab dan lain sebagainya. Dunia dengan definisi yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya Allah taala sejak menciptakan dunia dalam definisi ini tidak pernah dilirik oleh dunia. Dunia ini tidak pernah dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat disebutkan dunia darun liman la daro lah wa malun liman la mala lah wa laha yajma'u man la adla lah. Dunia adalah rumah bagi orang yang di akhirat tidak punya rumah. Adalah harta bagi orang yang di akhirat tidak punya harta. Dan yang tergila-gila mengumpulkan dunia macam tadi itu adalah orang yang di mata Allah tidak punya akal. Dunia adalah rumah, ya artinya orang yang memprioritaskan dunia sebagai rumahnya dia lebih daripada akhirat, berarti di akhirat dia memang enggak punya rumah. Dia menganggap dunia lebih penting daripada itu semua. Ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang orang-orang berkunjung ke rumahnya, didapatin di rumahnya enggak ada perabotan. Enggak ada perabotan di rumahnya. Tahu perabot? Enggak ada barang-barang sedikit pun di rumahnya. Ditanya, "Mana perabotan di rumah ini?" Dibilang, "Saya punya rumah dua. Saya punya rumah dua. Barang-barang yang saya suka, saya taruh di rumah saya yang sono." "Di mana rumah kamu yang sana?" "Di akhirat." Nah, sekarang rumah kita ada berapa? Rumah kita ada berapa? Kalau kita punya rumah satu lagi di akhirat, prioritaskan isi rumah kita. Tapi kalau emang kita enggak punya rumah, ya udah isi yang di dunia aja. Kalau kita punya rumah di akhirat, isi rumah kita yang di akhirat tersebut. Ketahuilah, cinta kepada hal-hal duniawi ini disebutkan oleh Nabi Muhammad hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber segala kesalahan. cinta kepada dunia sumber segala kesalahan. Minasyabab arba, kata Nabi Muhammad, termasuk tanda kesialan. Tanda kesialan empat hal. Orang punya satu, sial. Kalau dia memiliki empat perkara, maka dia punya berapa sial itu? Satu aja udah cukup kesialan buat dia, apalagi dia punya empat kesialan tersebut. Apa? Yang pertama adalah al-hirs, gila dunia, tamak, rakus, serakah akan dunia, akan harta, jabatan, penghormatan, dunia. Rakus, serakah, tamak akan dunia. Dan yang kedua adalah jumudul ain, mata kering, tidak tahu tangisan untuk akhirat. Kehilangan dompet nangis, kehilangan motor nangis, kehilangan keluarga nangis, kehilangan dunia nangis, kehilangan jabatan nangis, tapi ketinggalan jamaah tidak nangis. Semalam gak tahajud, ketinggalan tahajud gak nangis. Belum baca Quran selama satu minggu gak nangis. Jumudul ain, matanya kering, gak kenal tangisan buat akhirat, kenalnya tangisan buat dunia. Ini sial. Dan yang ketiga kesialan adalah ghaswatul qalb, hati yang beku. Diingatkan tentang akhirat gak ngaruh, dinasehatin dengan hadisnya Nabi Muhammad gak ngaruh, dinasehatkan dengan Al-Quran gak ngaruh, hatinya udah beku. Melihat kematian depan mata gak ngaruh. Heran bisa gotong jenazah sambil ketawa, heran bisa ngantar jenazah sambil rokok, masuk ke kuburan dia duduk bergosip bicara politik sambil rokokan, bisa, hatinya beku. Inna ba'da qulubin nasi min rabbina rahimi qad bangasi, sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang beku tersebut. Waliyadu billahi min dzalik. Ini sial. Dan kesialan yang keempat ya itu al-hirs, kemudian juga jumudul ain, ghaswatul qalb, tulul amal, panjang cita-cita. Nanggap seolah-olah dia hidup di dunia masih 100 tahun, 1000 tahun lagi. Seolah-olah kematian ala ghairina kutib, kematian hanya buat orang lain, bukan buat kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam riwayat, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala turunkan firman-Nya kepada beberapa para nabinya, bahwasanya ya Daudu la tas'al anni aliman gad askarabud dunia, wahai Daud, jangan kamu tanya tentang Allah kepada orang alim yang telah mabuk dunia. Kenapa? Ula'ika gutta'u tariq ala ibadi, mereka adalah penjegal yang menjegal hambaku untuk sampai kepadaku. Disebutkan bahwasanya kecintaan kepada dunia tersebut mempermainkan sekelompok kaum hingga mereka sial dan merugi. Waliyadu billahi min dzalik. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, wazhad biqalbika fid-dar allati fatanat tawa'ifan fara'awha ghayata qalbi tanafasuha wa'atawha gawalibahum ma'al-gulubi fayahlillahi min ajabi fahiyya allati sagharat qadran wa ma wazanat 'inda al-ilahi janahan fal harisu ghabi. Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, yang kita baca kitabnya barusan, Sahih Ratib, Mujaddid pada masanya, beliau bilang, zuhudlah di dunia dengan hatimu. Dunia yang telah memfitnah, memecah belah, menghancurkan, membinasakan keimanan, hati, jiwa, dan raga. Sekelompok, bukan cuma satu orang, bukan cuma satu generasi, banyak generasi dari zamannya Nabi Adam hingga zaman kita sekarang ini. Contohnya banyak, binasa gara-gara cinta mereka kepada dunia tersebut. Kenapa? Mereka difitnah, dihancurkan dunia dengan hal apa? Apa yang mereka lakukan memang terhadap dunia? Ketika mereka melihat dunia ghayat at-talabi, mereka hancur, menganggap dunia sebagai puncak harapan, prioritas, penting, segalanya, hancur sudah, celaka sudah. Kalau dunia itu segalanya, penting, punya pengaruh besar, kemuliaan, Nabi Muhammad SAW akan bergelimang dalam dunia. Tapi ketika tidak ada harganya, Allah Ta'ala tidak berikan kepada Nabi Muhammad. Apakah karena terlalu kecil kadarnya Rasulullah di mata Allah? Tidak. Namun dunia gak selevel dengan Nabi Muhammad. Kecil, hina, Allah Ta'ala berikan dunia kepada musuh-musuhnya. Kekasih-kekasihnya Allah dibiarkan kelaparan, dibiarkan sederhana dalam hal-hal duniawi, dibiarkan sibuk dengan akhirat. Mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Isa dikenal sebagai Nabi yang paling zuhud. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Sayyidina Isa bin Maryam ketika dia dalam perjalanannya di muka bumi ini, tahu-tahu terjadi hujan lebat, maka dia mencari tempat berlindung. Melihat ada gua, dia masuk ke gua. Ternyata di gua itu ada singa, ada binatang buas. Dia keluar, cari tempat lain. Lihat ada kemah, dia datang ke kemah tersebut. Didapati di kemah tersebut ada seorang wanita yang bukan muhrimnya. Dia gak jadi keluar. Dia keluar. Kemudian dia di bawah hujan deras, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ja'alta likulli khalqik ma'wa wa lam taj'al li ma'wa." Ya Allah, Engkau berikan kepada tiap makhlukmu ada tempat bernaung, tapi Engkau tidak berikan untukku tempat bernaung. Aku kehujanan saat ini, ya Allah. Maka Allah Ta'ala katakan, "Ya Isa, kelak di akhirat Aku akan nikahkan engkau, Aku akan berikan engkau, Aku akan berikan ini dan itu," sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis qudsi. Wahakadha. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya apa yang kita punya saat ini agung, mulia. Majelis yang sesaat ini lebih baik dari dunia seisinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Raka'atul fajr khair minad dunya wa ma fiha." Qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Nabi bilang, "La'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alaihi syams." Saya mengucap kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat ini lebih saya sukai daripada segala sesuatu di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari ini. Jangan luput dari kebaikan. Nabi Muhammad menyatakan di dalam hadis, "La mindil, tau mindil, sapu tangan. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'ad, la mindilu Sa'adin fil jannah khair min ad-dunya wa ma fiha." Sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'ad di surga lebih mahal dari dunia selisihnya. Lebih mahal dari dunia selisihnya. Sapu tangan kita gunakan, kita buang. Lebih mahal dari dunia selisihnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Siwak lebih baik dari dunia selisihnya. Lebih baik dari jabatan presiden. Lebih baik dari jabatan menteri. Adab dari adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lebih baik daripada aset negara ini. Sesungguhnya duduknya kita 1 jam, 2 jam di majelis ini lebih baik daripada penghasilan negeri ini selama 1000 tahun. Cuma sebagian orang baru ngerti kalau ada duit di tangannya itu baru agung, itu baru hebat. Menganggap kesuksesan, keberhasilan dari dunia yang dia miliki. Fir'aun, dia orang sukses atau orang gagal? Bukankah dia punya banyak harta? Bukankah dia pemerintahannya berjalan? Bukankah dia punya banyak pengikut? Berhasil mendoktrin pengikut-pengikutnya hingga pengikutnya menganggap dia sebagai Tuhan. Tapi dia orang berhasil atau orang gagal? Orang gagal. Tapi dia punya dunia seisinya. Namrud, orang berhasil atau orang gagal? Dia punya dunia seisinya, penguasa dunia di zamannya. Akan tetapi keberhasilan bukan dari materi yang dimiliki oleh seseorang atau pengikut yang dimiliki oleh seseorang, bukan di situ. Rasulullah SAW bilang di dalam hadis, bagaimana dalam Sahih Bukhari, esok hari kiamat para nabi-nabi masing-masing datang diikuti oleh umatnya. Ada nabi-nabi yang umatnya 100 orang ngikutin dia. Ada sebagian nabi diikuti oleh pengikutnya 10 orang, cuma 10 orang yang beriman. Ada nabi yang pengikutnya cuma 5 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 3 orang. Ada juga pengikutnya cuma 2. Ada juga pengikutnya cuma 1 di belakang dia. Ada nabi dia jalan sendiri yang umatnya semuanya binasa. Dia sendiri doang yang selamat. Kata Rasulullah SAW, mereka berhasil atau gagal nabi-nabi tersebut? Berhasil, tidak punya pengikut. tapi mereka berhasil. Enggak punya dunia, mereka berhasil. Nabi Muhammad bilang, asba'u yauman wa aju'u yauman. Sehari saya lapar, sehari saya kenyang. Nabi berhasil atau gagal? Nabi meninggal dunia, sedangkan baju zirah beliau, baju besi beliau tergadaikan, digadai di pegadaian. Enggak punya warisan apa-apa kecuali satu genggam gandum di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha warḍaha. Siti Aisyah sampai bingung. Itu gandum cuma segenggam, paling sehari habis, ditaruh di wadah. Dia ngambil masih sisa dikit, secukupnya dia masak. Dua hari masih ada, tiga hari masih ada. Sampai begitu diukur, baru habis. Ditimbang, baru habis. Itu peninggalannya Rasulullah SAW. Gak punya apa-apa, berhasil atau gagal Nabi Muhammad. Kalau dunia punya kemuliaan, Allah tidak bakal menelantarkan Nabi Muhammad dari dunia. Kalau dunia punya kemuliaan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib gak bakal mundur sejengkal pun daripada tahta yang dia punya. Kalau dunia punya kemuliaan, Nabi Muhammad waktu disodorkan untuk jadi pemimpin, dikumpulkan menjadi orang Arab yang paling kaya, dikumpulkan harta untuk Nabi Muhammad, Nabi gak bakalan menolak. Tapi gak ada harganya. Allah Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang mau, yang tidak mau juga dikasih. Tapi tidak memberi akhirat kecuali kepada mereka yang mau, yang menginginkan daripada dunia tersebut. Jutaan miliaran orang tertipu oleh dunia. Apakah kita mau menjadi orang yang tertipu? Apakah kita mau menjadi orang yang dibodohi oleh hal yang tersebut? Al-aqil yakfil labiba kitabullah maw'izatan kama ada dzikru fi hadits sayyidil hasan. Orang yang berakal cukup Al-Qur'an sebagai peringatan buat dia. Ajaran Nabi Muhammad pelajaran buat dia. Tapi kita mau ngambil pelajaran dari mana lagi? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesadaran kepada kita sekalian. Nabi satu kali ini terakhir, Nabi bersama sahabat jalan. Tatkala Rasulullah jalan bersama sahabat, lihat bangkai. Nabi bilang, siapa yang mau bayarin ini bangkai? Saya jual dua keping perak. Bilang, gak mau ya Rasulullah. Satu keping perak, gak mau. Saya kasih gratis, kata Nabi Muhammad. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bangkai, siapa yang mau? Nabi bilang, sedemikian hinakah bangkai ini di mata kalian? Bilang, na'am ya Rasulullah, gak ada harganya bangkai ini di mata kami, gak ada yang mau. Maka Nabi mengatakan, sungguh dunia lebih hina daripada bangkai ini. Ini yang kita rebut, ini yang kita cari. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dunia itu mengatakan, beliau bilang dunia itu bagaikan bangkai. Di sekeliling bangkai ada anjing-anjing yang kelaparan. Kalau kita ikut berkecimpung dalam bangkai tersebut, siap digigit, siap dibonggong, siap dimusuhi oleh anjing-anjing dan serigala tersebut. Kalaupun kita berhasil, yang kita dapat bangkai. Yang kita dapat bangkai daripada itu semua. Tapi kalau kita menghindar menjauh, yang mau jabatan ambil itu jabatan, yang mau harta makan itu harta semuanya, ambil semuanya, maka kita selamat daripada itu semua. Dan kita gak ngajak, bukan ngajak kepada dunia, bukan ngajak kepada harta, bukan ngajak kepada jabatan, bukan ngajak kepada politik. Kita tidak mengajak manusia melainkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa yang terbaik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala? Ini ajakan Nabi Muhammad, ini ajakan sahabat Nabi Muhammad, ini ajakan tabi'in, ini ajakan ahli bait, ini ajakan yang al-faqih al-muqaddam, ini ajakan yang Imam Abdul Rahman al-Saddaf, ini ajakan yang Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, ini ajakan yang Imam Abdul Al-Haddad, ini ajakan yang Umar bin Abdul Rahman al-Attas, ini ajakan yang Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi al-Haib Ahmad bin Hasan, ini ajakan yang Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsyi. Enggak ngajak orang ke dunia, ngajak orang kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari cinta kepada hal-hal duniawi, dan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang sejati, yang murni untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Idrus mengatakan, di mata saya sama, sama antara emas dengan tanah, sama di mata saya. Kata Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus al-A'zham radhiyallahu anhu warḍah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlihatkan kepada kita dunia sebagaimana Allah Ta'ala perlihatkan dunia kepada para kekasih-kekasihnya, para awliya wa salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Allah nasri jimimulu minakul abadar di dunia kul mahalil khalqi milu bina ila ma'asyatik syuhuduna an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahabbub bima'rifatikal khasah wa mahabbatikal khalisah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin wal afu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.